jantungku, tiada pernah ku ingin meninggalkanmu. Kau adalah belahan jiwaku, selalu terlihat mata batinku. Selalu indah dalam segala cobaan yang kuhadapi. Senyummu bagai bulan dan matahari yang menyinari kehidupan di setiap nafasku. Walau